Kemarin kita sudah sampai matannya itu ya. Air kan digolongkan jadi empat. Yang pertama air mutlak, air yang suci dan menyucikan, tidak makruh untuk bersuci. Yang kedua air suci dan menyucikan yang makruh. Ada di situ air musyammas. Namun kesimpulan yang tepat gimana? Air musyammas tidak masalah digunakan. Adapun ada hadis dari Umar yang katakan bahwasanya air musyammas itu dapat menimbulkan penyakit kulit, hadisnya dhaif. Katakan bahwasanya air musyammas yang terkena terik matahari tadi tetap masih boleh digunakan. Sebagian ulama Syafi'i seperti Imam Nawawi masih membolehkan untuk gunakan air musyammas. Nah, terus yang ketiga, air musta'mal. Yang kemarin kita sebut air suci namun tidak menyucikan. Ada dua macam ya. Air musta'mal dan air yang berubah karena kemasukan benda suci. Nah, saya catat dulu. Air yang suci namun tidak menyucikan. Ya, untuk kitab yang kecil itu masih dicari lagi karena stok di toko lagi habis. Ya, yang belum dapat nanti insya Allah mendapatkan giliran berikut. Yang ketiga, air suci namun tidak menyucikan. Yang pertama apa? Air musta'mal. Apa pengertian musta'mal kemarin? Air bekas bersuci. Ya, air bekas bersuci. Kemudian yang jenis kedua, air yang berubah karena bercampur dengan benda suci. Air yang berubah ya. Air yang berubah Air yang berubah karena tercampur dengan benda suci. Air musta'mal sudah kita simpulkan kemarin. Pendapat yang tepat gimana? Masih suci dan menyucikan. Nah sekarang apa dimaksud yang kedua ini? Air yang berubah karena tercampur dengan benda suci. Tuh, ada air mutlak. Atau misalnya air sungai. Jenengan tampung air itu di wadah. Terus dimasukkan apa di situ? Sabun. Deterjen lah itu masuk. Di sini dilihat airnya itu kalau berubah, ya, airnya itu kalau berubah. Berubah menjadi air sabun. Berarti kalau sudah berubah jadi air sabun tidak boleh digunakan lagi untuk bersuci. Berarti tidak menyucikan. Namun kalau antum pakai air ini misalnya air sabun, ini sabun ya. Untuk mandi boleh atau tidak? Mandi pagi. Boleh atau tidak? Boleh. Yang tidak boleh apa tadi? Untuk bersuci. Berarti untuk wudu tidak boleh, untuk mandi junub, mandi wajib tidak boleh. Karena apa? Sudah masuk golongan air yang kita bahas nomor 3. Berarti air teh bisa enggak? Bisa atau tidak? Tidak bisa. Masuk juga airnya suci kan? Boleh diminum. Teh itu boleh diminum kan? Boleh. Menyucikan enggak? Enggak. Ya, sudah tidak menyucikan lagi. Karena benda suci yang masuk. Iya toh? Kalau teh berarti teh itu yang masuk di situ adalah benda suci. Merubah air tadi, ini air putih biasa, ubah, berubah jadi air teh. Kalau masih murni, airnya masih air mutlak, boleh digunakan untuk berwudu. Namun kalau ketika sudah dimasukkan sesuatu, yaitu suci di situ, berubah benda tersebut menjadi air teh, air sabun misalnya, maka jadi air suci dan tidak menyucikan. Coba dibaca poin nomor 4-nya. Penjelasan, Ustaz. Iya, nomor 4-nya. Nomor 4, termasuk air suci namun tidak menyucikan adalah air yang berubah karena bercampur dengan benda-benda suci lainnya. Benda suci di sini maksudnya adalah benda yang biasanya tidak dibutuhkan oleh air. Dan tidak mungkin memisahkannya jika telah tercampur dengan air. Misalnya misak, garam, dan lainnya. Semua ini tidak menyucikan karena ia tidak dinamakan air lagi dalam keadaan seperti ini. Taib, lihat. Ada di situ masuk, di situ beliau katakan ya, ada benda yang biasanya tidak dibutuhkan. Tidak dibutuhkan oleh air. Berarti kalau ada benda yang masih dibutuhkan, contohnya apa? Menjernih. Untuk menjernihkan itu pakai apa biasanya? Kaporit. Nah, kaporit, pakai tawas ya. Ya. Kalau itu memang dibutuhkan untuk mengendapkan kotoran-kotoran, boleh berarti. Dan itu kita masih sebut air dengan kita masih sebut dengan air saja. Kita enggak sebut itu air kaporit enggak kan? Enggak mungkin kita sebut itu. Pasti kita katakan itu air. Dia cuma mengendapkan saja kotoran-kotoran yang ada. Jadi masih boleh. Dan tidak mungkin memisahkannya. Ya, dan tidak mungkin memisahkannya. Teh ini kan sudah bercampur ini. Mau dipisah bisa enggak? Bisa enggak? Oh, prosesnya lebih ini lagi nanti. Sulit untuknya ini. Proses lebih canggih lagi. Ya, ada prosesnya lagi sendiri. Nah, maksudnya ini sudah bercampur. Sabun juga demikian, itu sudah bercampur. Berarti ada yang masih bisa disaring, dipisah berarti. Contohnya misalnya ada yang mengapung di situ, diambil yang mengapung aja, terus jadi tinggal air mutlak aja. Maka contoh misalnya misek, minyak di sini masuk minyak, ya, atau masuk garam. Kita jadikan itu air garam. Namun kalau air laut masih boleh, karena air laut tidak mungkin dipisahkan tadi, itu air asli. Air laut masih boleh. Nah, kalau keadaannya seperti itu, ya maka airnya jadi suci namun tidak menyucikan. Dan kita lihat di sini kata beliau, tidak menyucikan karena tidak dinamakan air lagi. Sudah tambah embel-embelnya apa? Air teh, air sabun. Tidak kita sebut air mutlak lagi. Air mutlak maksudnya cuma kita sebut air saja. Maka kalau seperti ini tidak boleh digunakan untuk menyucikan. Habis ini baru kita bahas air dua kulah. Azan dulu. Allah. Baik. Sekarang kita bahas air yang jenis keempat. Jadi air jenis keempat, air najis. Yaitu air yang bercampur benda najis dan jumlahnya tidak sampai 2 kullah atau mencapai 2 kullah namun berubah. Ukuran 2 kullah air kira-kira berjumlah 500 liter Baghdad berdasarkan pendapat paling benar. Coba dibacakan dulu keterangannya dari Syekh Mustafa. Yang nomor 5. Ya. Nomor 5. Mengenai air yang jumlahnya tidak sampai 2 kullah, Imam hadis yang 5 meriwayatkan dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, dia berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ketika beliau ditanya tentang air yang berada di padang pasir yang diminum oleh binatang-binatang buas dan binatang-binatang ternak. Beliau menjawab, "Idza kanal ma' kullatain lam yahmil khabath." Jika airnya mencapai 2 kullah, maka ia tidak mengandung najis. Dari lafaz Abu Dawud 65 dikatakan ia tidak menjadi najis. Binatang buas adalah setiap hewan yang memiliki taring yang digunakan untuk memburu hewan-hewan lain. Nah, binatang buas kalau disebutkan as-siba atau binatang buas, dia itu punya taring, taringnya digunakan untuk memburu hewan. Karena ada yang punya taring namun enggak digunakan untuk memburu hewan. Atau yang punya cuma gigi seri saja juga sama. Ya, gigi seri saja juga sama. Ini tidak disebut binatang buas. Apa yang punya gigi seri? Contohnya apa? Kelinci. Nah, kelinci enggak masuk binatang buas. Kalau dimasukkan binatang buas yang nanti haram untuk dimakan, itu binatang buas yang punya taring. Contohnya apa berarti? Kucing. Yang digunakan untuk menerkam mangsa. Macan, singa. Apa lagi? Kucing. Masuk dia di situ. Anjing masuk juga dalam binatang buas. Dia masuk dalam istilah siba. Nah, terus kesimpulan di sini di bawahnya. Kesimpulan hadis ini jika air tidak sampai 2 kullah, maka ia menjadi najis walaupun tidak berubah. Pemahaman ini ditunjukkan oleh hadis riwayat Muslim 278 dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza staiqadha ahadukum min naumihi fala yaghmis yadahu fil ina hatta yaghsilaha thalathan fa innahu la yadri aina batat yaduhu." Jika salah seorang di antara kalian bangun dari tidurnya, maka janganlah memasukkan tangannya ke dalam bejana sampai mencucinya 3 kali karena dia tidak tahu di mana tangannya bermalam. Lihat, ini tentang adab bangun tidur disuruh cuci tangan dulu. Ya, entah kita mau tuangkan air, namun tidak boleh nyelupkan tangan ini dalam wadah langsung. Tidak boleh mencelupkan tangan dalam wadah langsung. Nah, dari hadis ini dipahami ini belum kita katakan najis. Namun ada zon sangkaan kalau itu najis. Taruhlah ini ada najisnya masuk ke air ini walaupun tidak berubah, masuk ke air, wadah air yang kecil. Walaupun tidak berubah. Nah, dari hadis ini katakan air itu tidak boleh digunakan lagi. Karena bisa selang suruh tidak masukkan tangan langsung dalam wadah tadi. Padahal airnya enggak berubah, namun tidak boleh melakukan semacam itu. Nah, ini jadi dalil kalau air 2 kullah kurang dari 2 kullah kena najis, pokoknya dihukumi najis walaupun tidak berubah. Nanti kita lihat kesimpulannya, kita baru baca dalilnya. Terus, orang yang bangun tidur dilarang memasukkan tangannya ke dalam bejana karena khawatir tangannya kotor oleh najis yang tidak kelihatan. Sebagaimana diketahui, najis yang tidak kelihatan tidak akan menyebabkan air berubah. Jika bukan karena najis yang tidak kelihatan itu menyebabkan air menjadi najis hanya dengan persentuhannya, maka hal itu tidak akan dilarang. Nah, maka ulama Syafi'i katakan pokoknya sekedar bersentuhan, walaupun airnya tidak berubah, yang jelas itu kurang dari 2 kullah. Itu kurang dari 2 kullah, maka tetap dihukum itu najis. Lihat lagi poin nomor 6. Saya bacakan dulu keterangan Syekh Mustafa. Terus. Dalil najisnya air. Dalil najisnya air yang bercampur benda najis dan jumlahnya tidak sampai 2 kullah atau mencapai 2 kullah namun berubah adalah ijma'. Dikatakan dalam Al-Majmu' bahwa Ibnul Mundhir mengatakan, para ulama bersepakat bahwa air yang sedikit atau banyak jika bercampur dengan najis kemudian mengubah rasa, warna atau baunya, maka itu air itu najis. Adapun hadis al-ma tahurun la yunajjisu syai'un illa ma ghayra launahu aw illa ma ghayyara launahu aw ta'mahu aw rihahu. Air tahur suci dan mensucikan itu tidak menjadi najis oleh apapun kecuali benda yang mengubah warna, rasa atau baunya. Hadis ini dhaif sekali. Imam Nawawi rahimahullah mengomentari, tidak sah berhujjah dengan hadis ini. Dia melanjutkan, Imam Syafi'i menukil kedhaifannya dari ulama yang ahli dalam bidang hadis. Baik, itu disebutkan dalam Al-Majmu'. Nomor 7, 2 kullah. 7 2 kullah kira-kira sepadan dengan 190 liter atau luas kubus yang panjang sisinya 58 cm. Baik. Berapa liter itu 2 kullah? 190. Taruhlah 200 ya. 200 liter ukuran bak berapa berarti? Bak berapa? Berapa meter kali berapa meter? Saya enggak mau pakai 58 cm tadi. Ini kita bahas 2 kullah ya, air 2 kullah. Tadi Syekh Mustafa Al-Bugo katakan 190 liter, taruhlah 200. Berarti ukuran bak berapa kali berapa? Dasarnya 1 kali 1, tingginya berapa? Tingginya berapa? Ini 1 meter. Tingginya apa? 2 meter. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Berapa tingginya? Ini matematikanya enggak beres ini. Berapa? 20 cm ya toh? Hah? 20 cm kan? 20 cm. 1 kali 1 kali 20 cm. 20 cm berapa meter? 0,2 kan? 0,2 meter kubik berapa itu nanti liter? 200 kan? Iya. Berarti ini 200 liter gini ya. Gambarannya ukuran bak segini. Panjangnya 1 kali 1, tingginya 20 cm. Tergambarkan kan? Nah, pokoknya seukuran itu. Nah, dalam mazhab Syafi'i gini, patokannya air 2 kullah. Saya jelaskan mazhab Syafi'i dulu ya. Ini belum kuatkan pendapat. Ini biar paham dulu. Air 2 kullah ini jadi patokan. Nanti dalam mazhab Syafi'i golongkan air gini, ada air sedikit, ada air banyak. Air sedikit itu gimana? Jika kurang. Betul kan lambangnya kayak gini, entah kurang. Kurang dari 2 kullah. Udah, itu namanya air apa? Sedikit. Itu al-ma'ul qalil. Air yang kedua air banyak. Jika telah mencapai 2 kullah. Apa lambangnya berarti? Betul kan? Tak kira lupa. Sudah mencapai 2 kula, berarti sudah mencapai berapa liter tadi? 200 liter ini. Ah, ini 2 kula ini ya. Ini namanya air banyak atau al-ma'ul katsir. Tadi sudah disebutkan aturannya oleh Abu Syuja. Kalau airnya sedikit, nih najis masuk. Ini sedikit tadi ya. Ini najis masuk. Dihukumi apa? Dihukumi najis. Lihat berubah atau tidak? Tidak. Yang penting bersentuhan. Ya? Najis sudah masuk pada air yang sedikit ini, pokoknya dihukumi apa? Najis. Makanya biasanya dipraktekkan di masyarakat kita, kalau punya wadah kecil terus, wah air kencingnya nyiprat ke situ, langsung airnya dibuang. Gak pandang airnya berubah atau tidak, karena kencing yang masuk tadi. Pokoknya langsung apa? Najis. Berubah atau tidak? Paham ini? Itu air berapa tadi? Kurang dari 2 kullah. Sekarang kita bahas air yang banyak. Ini berarti kurang 2 kullah. Misalnya di sini berapa liter ya? 1 liter lah ya. Nah. Wes. Najis itu. Mau berubah atau tidak? Dia punya bak air kecil, belum capai 200 liter. Udah lihat, ya Allah tadi kecipratan kencing, dikuras semuanya itu. Itu prakteknya. Karena masih apa? Kurang dari 2 kullah. Pokoknya tidak lihat perubahan. Berubah atau tidak, kalau sudah kemasukan najis, sudah bertemu, maka dihukumi najis. Sekarang, kita bahas yang kedua, air yang ma'ul katsir, banyak. Ini banyak ya. Kemasukan apa tadi? Najis. Berapa liter kira-kira? Di atas 200 liter. 1000 liter berarti. Ukuran bakal berapa kali berapa? 1 × 1 × 1. Oh, sudah bisa berarti. Sekarang, ini najis masuk. Maka lihat, berubah atau tidak. Kalau airnya berubah karena kemasukan najis, maka dihukumnya apa? Najis. Kalau tidak berubah, tidak najis. Dan pendapat ini kita dapat ambil pelajaran, tadi disebutkan di antara dalilnya itu pas bangun tidur. Ya, pas bangun tidur. Kan taruhlah di sini ada kemungkinan najis nih, walaupun belum pasti. Ya, ini belum pasti ya, bangun tidur. Dilarang kan nyelupkan langsung, karena apa? Dapat merubah air tadi. Maka itu dijadikan dalil. Intinya saya ingin jelaskan pendapat ini dulu. Ini jadi pendapat ya sebagian ulama seperti ini. Dan ini ada sifat warok, sifat hati-hati. Waroknya kenapa? Ya sudahlah, sedikit kayak gini aja kok, kita buang aja daripada nanti ternyata itu najis gimana. Waroknya di situ. Hati-hatinya di situ. Sudah paham ini pendapat Syafi'iyah? Sudah paham? Sudah? Taib. Berarti lihat ini yang ini tadi. Kalau airnya banyak, lebih daripada 2 kullah, sudah mencapai 2 kullah. Air yang sedikit itu bagaimana? Kalau kurang dari 2 kullah. Air yang banyak bagaimana? kalau sudah mencapai dua kullah, konsekuensi hukumnya berbeda. Saya diamkan dulu seperti ini, jadi kan renungkan dulu di rumah gitu. Pendapat yang tepat gimana? Minggu depan insya Allah. Mikir dulu itu. Yang penting tahu dulu mazhab Syafi'i yang antum anut dari kecil itu ini. Pernah gak lihat di masyarakat kayak gitu? Ya, jangan-jangan antum masih pakai kayak gitu juga. Nah, dasarnya ini nih. Dalil-dalilnya sudah tadi disebutkan itu. Gak ada salahnya. Sifat waroh, hati-hati tadi. Namun kita akan lihat dari dalil-dalil yang ada, gimana cara kompromikan dalil-dalil tersebut. Karena tadi ada hadis yang memang dhaif, para ulama hadis katakan dhaif. Jika al-ma'u tahurun la yunajjihu syai'un, air itu suci dan tidak ada yang bisa menajiskannya. Maksudnya tidak ada yang bisa menajiskannya kalau cuma bersentuhan saja. Kecuali apa? Berubah illa maghayyara launahu wa ta'au ta'mau aw rihahu. Kecuali kalau merubah warna, rasa dan baunya. Hadis ini tadi dikatakan oleh Imam Nawawi dhaif. Namun makna hadis ini dijadikan ijma oleh para ulama. Dan saya akan jelaskan nanti di pertemuan pekan depan. Yang penting pahami ini dulu. Itu ya, air dua kula kenapa dibagi seperti itu? Hadisnya ada tadi. Idza kanal ma'u kullataini lam yahmilil khabath. Jika air telah mencapai dua kula, sulit untuk terpengaruh najis. Berarti sebaliknya, kalau air kurang dari dua kula, mudah terpengaruh najis. Karena kalau sudah mencapai dua kula, sulit terpengaruh najis. Berarti sebaliknya, kalau kurang dari dua kula, mudah terpengaruh najis karena jumlahnya sedikit. Sudah paham? Ini kalau air ini dipahami, ini hukum-hukum kontemporer bisa dijawab semuanya ini. Ya, awalnya dari perbedaan ini dulu. Ya, perbedaan ini insya Allah nanti akan dijelaskan pertemuan berikut. Ustaz, apa itu syubhat? Bagaimana agar kita terhindar dari syubhat? Syubhat itu kalau dalam masalah pemikiran-pemikiran artinya pemikiran yang masih meragukan, tidak didukung dengan dalil yang kuat. Atau syubhat juga bisa maknanya pemikiran-pemikiran rancu yang buat keimanan kita rusak. Maka dia biasanya sebut ini ustaz syubhat ini. Ahli syubhat misalnya. Karena membawa syubhat pada kita, kita sudah yakin ini benar, kemudian dia datangkan pemikiran-pemikiran yang bertentangan dengan kebenaran seperti yang kita pelajari tadi misalnya. Bagaimana jika bak mandi kemasukan sabun mandi? Sabun mandi sebentar, tapi tidak sampai merubah warna. Apakah masuk menyucikan? Berarti benda suci tadi yang kita bahas ya, bukan benda najis ya. Berarti lihat, sudah disebut air sabun apa belum? Kalau itu masih kita katakan itu bukan air sabun, masih tetap air seperti biasa karena pengaruhnya sedikit, maka tetap masih boleh digunakan. Jadi lihat di situ ya, masih boleh digunakan ketika memang tidak punya pengaruh besar dari sabun tadi, walaupun masih ya sabun itu masuk di situ. Niat berubah enggak? Berubahnya di sini sampai kita sebut air tersebut jadi air sabun atau tidak? Bagaimana jika saya berwudu di dalam kamar mandi dengan keran? Boleh enggak? Boleh enggak berwudu dengan keran? Boleh. Dan berwudu di kamar mandi juga masih boleh. Jika pakaian yang kita kenakan terkena tumpahan air teh, air sirup, atau air susu, apakah masih boleh digunakan untuk sholat? Suci enggak? Suci. Yang dibahas tadi, kalau air teh, air sirup, air susu digunakan untuk menyucikan, dia enggak boleh. Namun kalau pakaian kita yang kena, berarti pakaian kita kena benda suci atau kena cairan yang suci, berarti pakaian tersebut masih boleh digunakan untuk sholat. Saya sedang mengikuti seleksi CPNS tahun 2018 ini dan insya Allah akan mengikuti tes pada bulan November mendatang. Mohon doanya Ustadz dan Ikhwan sekalian, semoga dilancarkan. Semuanya mudah-mudahan lancar, jadi PNS yang jujur dan amanah insya Allah. Terkadang saya tergoda untuk melihat gambar yang dilarang untuk dilihat, tetapi saya kemudian sadar setelah melihat hal tersebut dan saya selalu mengiringi dengan amal soleh setelah melakukan aktivitas tersebut. Jangan iringi kayak begitu. Intinya ditinggalkan. Ada pandangan mau lihat gambar tadi, dialihkan itu. Jangan antum scrolling terus lihat, wah ini kayaknya tadi gambar tadi itu, diulang lagi, enggak. Ingat, kita kenapa tidak mudah-mudahan dalam maksiat karena dua sebab. Ya, karena dua sebab. Yang pertama, kita tidak tahu waktu kita habis itu kapan. Kemudian yang kedua, dikhawatirkan su'ul khotimah. Dua sebab ini saya sudah jadi peringatan itu. Yang pertama apa? Kita apa tadi tidak tahu waktu kita habis kapan. Meninggal ajal itu datang itu kapan. Yang kedua, dikhawatirkan su'ul khotimah. Itu aja. Jadi peringatan untuk tidak terus-menerus dalam berbuat maksiat. Dan di jajaran hal itu terjadi, saya iringi dengan pola sunnah. Ingat dua itu saja tadi. Maka antum atau kita semua itu akan khawatir untuk berbuat maksiat. Apakah kenikmatan di alam kubur lebih baik daripada kenikmatan di dunia? Tetap wal akhiratu khairul lakam minal ula. Akhirat lebih baik daripada kehidupan di dunia. Dan kehidupan akhirat itu dimulai dari alam barzah, alam kubur dulu. Jadi kalau disebut alam akhirat itu mulai dari alam kubur dulu. Kubur menikmati kehidupan akhirat pertama sebelum nanti kehidupan sejatinya, yang akhirat sejatinya nanti di surga. Namun rasakan dulu ketika di alam kubur. Pada saat sholat duhur dan asar, apakah kita wajib membaca surat pendek di rakaat pertama dan kedua? Sunnah. Atau hanya membaca al-fatihah saja? Di rakaat pertama kedua, baca al-fatihah dan disunahkan baca surat pendek setelah itu. Bagaimana dengan ustaz atau dai yang sepaham dalam masalah sifat Allah yang maha tinggi tanpa ditakwilkan, tetapi berpemahaman tauhid hakimiyah? Padahal dalam sini ada sifat kekurangan lagi. Maka dikritisi lagi dari sisi pembagian tauhid yang tidak ada dalil ya tadi. Bagaimana mendakwai orang tua yang tidak suka membaca buku dan tidak terlalu suka dengan melihat atau mendengar ceramah? Sejauh ini di rumah sudah saya buat channel TV Islam. Apakah hanya sekadar berakhlak baik atau bagaimana ya Ustaz? Bisa berakhlak baik dan contohi ibadah-ibadah yang baik terus, tanpa mesti dengan ceramah langsung atau nonton ceramah-ceramah langsung. Ya, itu bisa insya Allah dengan izin Allah. Ustaz jelaskan maksud pemahaman Asy'ariyah Jahmiyah dan apa tadi saya lupa namanya. Asy'ariyah itu menetapkan sebagian nama dan sifat saja. Maka kita kalau dengar sifat itu ada cuma sifat 20. Ya kan? Ada apa? Dari apa? Wujud, kidam, baqa. Ya, ada lagunya juga untuk menghafalkan itu. Maka dia cuma menetapkan sebagian sifat. Sedangkan Ahlussunnah wal Jamaah tetapkan semua sifat yang ada, tidak batasi. Nama-nama Allah ditetapkan semuanya juga, tidak dibatasi pula. Kalau Jahmiyah, dia nolak nama dan sifat Allah sekaligus. Tidak ada yang ditetapkan. Jadi dia katakan Allah itu ya Allah. Ya kita tidak bisa katakan As-Sami, nanti jadi sesuatu yang berbilang lagi. Karena kalau kita katakan Allah itu As-Sami, Al-Basir, Allah itu Maha mendengar, Maha melihat, nantinya Allah jadi berbilang menurut mereka, menurut Jahmiyah. Kalau pemahaman ini enggak seperti itu. Dan bagaimana pendapat Allah turun ke langit dunia di sepertiga malam? Apakah pemahaman ini salah? Itu dalil juga. Allah tetap tinggi di atas arsnya sana dan Allah turun ke langit dunia. Mungkin enggak? Mungkin enggak bagi Allah? Mungkin sekali. Bagi manusia mungkin enggak kayak gitu? Mungkin enggak sifat kayak gini ada pada manusia? Enggak mungkin ada pada manusia. Manusia ada di satu tempat, enggak mungkin pindah lagi gitu. Dia ada di masjid, kok orang bilang, oh dia ada di rumah juga, enggak mungkin. Itu paling salah lihat saja. Ya sudah. Namun bagi Allah mungkin saja. Allah tetap tinggi di atas arsana, Allah turun ke langit dunia lagi. Manusia enggak mungkin lakukan kayak gitu. Sebagaimana sifat mendengar Allah, Allah dapat melakukannya, apa mendengar semuanya sekaligus. Manusia enggak bisa, manusia sifatnya terbatas. Maka keterbatasan sifat manusia jangan samakan dengan Allah. Manusia enggak mampu, Allah sangat-sangat mungkin sekali mampu seperti itu. Imani saja. Kalau kita imani saja sudah, semua dalil kita imani. Namun kalau yang ini bagian ini tidak antum imani, fatal dalam masalah iman di situ. Bagaimana cara atau adab dalam menagih hutang? Kondisi hutang sudah melewati tempo waktu yang dijanjikan teman tersebut, sedangkan saya dalam kondisi membutuhkan. Ya nagih. Terus, tapi saya merasa tidak enak. Nah, ini sifat antum yang tidak enak ini yang nanti jadi masalah juga untuk dia. Dia pertama lupa atau pura-pura lupa. Ada dua kemungkinan kan? Lupa, ya karena memang dia enggak tahu utang itu ada atau tidak, atau pura-pura lupa. Ya Allah, mudah-mudahan dia itu lupa ini enggak nanggih utang lagi. Coba lihat kayak gitu kalau orang yang berutang. Kenapa kita tetap nagih tanpa ada malu tadi? Ya, tetap nagih karena ini untuk mengurangi beban dia juga nanti di alam berikutnya. Karena utang ini akan bawa pengaruh, orang akan bergantung dengan utangnya hatta yuqdu anhu, sampai utang tadi itu lunas. Maka kita ingatkan teman juga biar dikurangi siksanya. Gitu. Ini tetap diingatkan, jangan ada rasa tidak enak. Namun tagih dengan cara yang halus, pelan-pelan gitu. Anda ingin bertanya tentang zat Allah. Kita paham bahwa Allah tidak serupa dengan apapun dan juga Allah tidak bergantung dengan apapun. Apakah dengan demikian Allah tidak terikat atau bergantung tempat, waktu, masa, dan jarak? Kalimat ini masih global. Tidak tergantung tempat. Kalau Allah tetapkan Allah di atas sana, di atas seluruh makhluknya, itu tempat bagi Allah. Berarti kita imani. Kalau pemahaman Asy'ariyah atau yang semisal ini Mu'tazilah, ini menolak sifat karena Allah tidak boleh ada tempat. Kita menetapkan kayak gini karena Allah yang tetapkan, dan penempatan seperti ini bukan berarti menyamakan Allah dengan makhluk, tetap jauh berbeda. Apakah dengan waktu juga tidak, dengan masa tidak, tidak terikat dengan itu semuanya, tidak terikat dengan makhluk. Namun apa yang Allah tetapkan kita tetapkan. Ini pemikiran jalan pemikiran seperti tadi itu jalan pemikiran liberal, jalan pemikiran Mu'tazilah, jalan pemikiran Asy'ariyah seperti itu. Melihat empat unsur itu ciptaannya, pokoknya gini, antum imani saja kalau tetapkan Allah di atas sana sudah. Apakah Allah butuh tempat? Enggak butuh tempat. Namun Allah katakan Allah di atas sana. Pemahaman antum yang tadi pakai logika-logika dibuang semua karena cuma ikuti dalil saja, selesai. Ustaz, bagaimana jika celana isbal digulung saat sholat tapi ditutupi sarung? Apakah larangan menggulung pakaian ketika sholat masih berlaku? Baiknya tidak dilakukan seperti itu. Baiknya celana di atas mata kaki punya tiga manfaat. Satu, atqa lebih bersih. Satu, atqa lebih bertakwa. Dua, anqa lebih bersih. Tiga, abuqoh lebih tahan lama. Ya. Satu apa tadi? Atqa lebih bertakwa. Dua, anqa lebih bersih. Tiga, abuqoh lebih tahan lama. Apakah khawatir masuk dalam golongan 72 yang tersesat? Apakah mereka kekal selamanya di neraka? Sebagian ulama masukkan khawaris dalam 72 golongan. Artinya diancam neraka. Bukan kekal dalam neraka, namun diancam neraka. Karena 72 golongan ini masih digolongkan umat Islam. Kalau dia itu kafir atau murtad, tidak dimasukkan lagi dalam ini. Namun intinya para ulama ancam khawaris dengan masukkan dalam 72 golongan tadi. Wallahu